Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa salam atasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Walhamdulillah di kesempatan hari ini kita berjumpa kembali ya di acara indahnya keluarga Sakinah ya. Ya, dan kitab ini membahas atau pembahasan kitab ini diambil dari kitab Iswatun Nisa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Marsawet Hafizullah Ta'ala. Dan walhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, mungkin kita bisa mulai acaranya Ustaz langsung. Tafadhal. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Isratun Nisa dan kita sampai kepada bab al-waqtu alladhi yustahabbu lirrajul an yatruqa fihi zawjatahu. Bab tentang waktu yang dianjurkan bagi seorang suami untuk mengetuk pintu rumah istrinya. Ini berkait dengan pembahasan yang lalu, yaitu pembahasan tentang larangan atau dimakruhkannya mendatangi rumah istri malam-malam. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang sudah kita bacakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha idza atala ar-rajulul ghaibah an ya'tiya ahlahu turuqan. Nabi melarang seseorang yang safar, apalagi safarnya panjang, kemudian datang ke rumah istrinya malam-malam. Disebut pula di dalam riwayat yang lainnya, idza qadima ahadukum min safarihi fala yatruq ahlahu lailan. Siapa atau salah seorang kalian yang datang dari safar, maka janganlah mengetuk rumah istrinya atau masuk rumah istrinya di malam hari. Ikhwan ibn a'azukumullah, hikmahnya pun sudah dibahas, walhamdulillah. Kata Nabi dalam hadis yang ketiga, amhilu hatta nadkhul lailan. Sabarlah sampai kita masuk agak isya. Hatta tamtashita asy-sya'itha, hatta tamtashita asy-sya'itha wa tastahidd al-mughibah. Yani tudahlah sebentar sampai mereka para istri di rumah-rumahnya tahu kalau para suaminya telah datang, agar mereka menyisir rambutnya yang kusut, agar mereka mencukur bulu kemaluannya yang sudah ditinggal lama karena ditinggal beberapa pekan. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti di sini hikmahnya adalah agar jangan mengejutkan istri di malam hari. Kadang-kadang sang istri takut siapa ini malam-malam datang, atau mungkin dia tidak sampai atau tidak tega untuk membuka dalam keadaan dirinya sedang tidak baik. Tidak baik dalam artian tampilannya, tidak cantik, kusut, mungkin baru bangun tidur. Bisa dibayangkanlah ya, artinya yang tidak siap-siap untuk menemui sang suami. Maka barakallahu fikum. Hadis berikutnya adalah waktu yang dianjurkan. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Harun ibni Abdullah, Qala akhbarna Yazid ibn Harun. Qala amba'ana Hammam ibn Yahya an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anasin. Radiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yatruku ahlahu laylan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mengetuk rumah istrinya di malam hari, di tengah malam. Yaqdumu ghudwatan aw ashiyatan. Beliau datang imma pagi hari atau sore hari. Demikian yang dianjurkan, pagi hari atau sore hari. Tentunya barakallahu fikum para pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati. Beberapa ulama melihat dari hikmah tadi, dari hikmah agar para istri bersiap-siap, agar para istri jangan dikejutkan dengan kedatangan suami tiba-tiba dalam keadaan mereka belum bersiap-siap, belum bisa tampil cantik dan sebagainya. Maka dengan hikmah itu, kalau terpaksa datang kemalaman, maka beritahu sebelumnya. Beri kabar sebelumnya. Dari mana faedah ini diambil? Dari riwayat yang sebelumnya kita baca, Nabi SAW datang pada waktu maghrib, kemudian Nabi mengatakan, jangan ke rumah dulu, kita ke masjid. Sampai di masjid, diumumkan ke perkampungan muslimin, bahwa pasukan Rasulullah SAW telah datang, pasukan Rasulullah SAW telah datang. Sehingga para istri-istri yang ditinggal suaminya bersiap-siap. Kata Nabi, tunggulah sampai Isya. Tunggulah sampai Isya. Agar mereka bersisir, agar mereka bersiap-siap, agar mereka mencukur bulu kemaluannya, dan seterusnya. Dan ini juga, barakallahu fikum, jadi faedah berikutnya. Tastahiddal mughibah. Tastahiddal mughibah artinya mencukur bulu kemaluannya yang sudah ditinggal beberapa lama. Kadang-kadang Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi seminggu, sebulan dalam peperangan jihad fisabilillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga kita mendapatkan faedah bahwa yang namanya berhias bukan hanya di wajah. Berhias di wajahnya, berhias pula pada seluruh tubuhnya. Ya, artinya mencabut bulu ketiaknya, mencukur bulu kemaluannya, itu semua termasuk berhias untuk suaminya. Ikhwan ibn a'azakumullah, di dalam bab ini hanya satu hadis saja, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang hadis ini selain Imam Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam kitabul Imarah, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah datang menemui istrinya di malam hari. Biasanya beliau datang dari safar ghudwatan aw ashiyatan, di pagi hari atau di sore hari. Bab berikutnya, haqqur rajul 'alal mar'ah. Bab berikutnya adalah hak seseorang suami atas istrinya. Qala rahimahullah akhbarana Muhammad ibn Muawiyah ibn Malik qala haddatsana Khalaf wa huwa ibn Khalifah عن بعض بني أخي أنس بن مالك عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, menghabarkan kepadaku Muhammad ibn Muawiyah ibn Malik, dia berkata, menyampaikan kepadaku Khalaf. Dia berkata, yang dimaksud Khalaf adalah ibnu Khalifah, dari beberapa bani akhi Anas ibn Malik, dari anak-anak saudaraku Anas bin Malik. Dari Anas ibn Malik, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, La yasluh li basharin an yasjuda li basharin. Tidak pantas seorang manusia sujud kepada manusia lain. Walau saluha li basharin an yasjuda li bashar. Kalau saja dibolehkan seorang manusia sujud kepada manusia lain, niscaya aku akan suruh seorang wanita untuk sujud pada suaminya. min 'idami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atasnya. Jadi kalau saja boleh seorang manusia sujud pada manusia lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud pada suaminya, karena besarnya hak suaminya. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah dibawakan oleh Imam An-Nasai dalam bab haqqur rajul 'alal mar'ah, hak suami terhadap istrinya, hak seorang laki-laki terhadap wanitanya. Bahwa ternyata sangat besarnya hak suami terhadap istri, sehingga Nabi berkata, kalau saja boleh seorang manusia sujud pada manusia lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Qala akhbarana Mahmud ibn Ghailan. Kemudian dikhabarkan pula oleh Imam An-Nasai rahimahullah bahwa menghabarkan kepadaku Muhammad ibn Ghailan atau Mahmud ibn Ghailan. Qala akhbarana Abu Ahmad. Qala akhbarana Mis'ar. An Abi Utbah an Aisyah qalat. Disebutkan sanadnya oleh Imam An-Nasai sampai kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'ah? Aisyah bertanya pada Rasulullah sallam, ayyun nasi a'zamu haqqan? Siapa di antara manusia yang paling besar haknya terhadap seorang wanita? Siapa di antara manusia yang paling besar haknya atas seorang wanita? Qala, berkata Rasulullah sallam, zaujuha, suaminya. Yang paling besar haknya atas seorang wanita adalah suaminya. Berarti barakallahu fikum, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, bapaknya dengan suaminya bagi seorang wanita lebih besar hak suaminya. Orang tuanya sendiri dengan suaminya lebih besar hak suaminya. Karena Nabi menyatakan, menjawab pertanyaan Aisyah, siapa yang paling besar haknya terhadap seorang wanita? Yang paling besar haknya terhadap orang wanita adalah zaujuha, suaminya. Qultu, kemudian saya katakan, kata Aisyah, fa'ayun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul. Kalau begitu, siapa manusia yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Tadi kan paling besar haknya terhadap wanita, ternyata suaminya. Ditanyakan sebaliknya, siapa yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Qala ummu, kata Nabi SAW, ibunya. Ikhwani fidina azakumullah, engkau berbakti kepada suamimu karena dia yang paling besar haknya terhadapmu, niscaya anak laki-lakimu akan berbakti kepadamu karena terhadap laki-laki yang paling besar haknya adalah ibunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah, walaupun ringkas tiga hadis kita bacakan, tetapi memiliki faedah yang sangat penting untuk keindahan rumah tangga dan kebahagiaan suami istri sebagai bekal dalam perjalanan hidupnya. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, alhamdulillah baru saja kita dengarkan ya faedah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Umar Sewat Hafizullah Ta'ala dari kitab Iswatun Nisa ini, yaitu diantaranya adalah yang dibahas tadi dalam tiga hadis, diantaranya tentang hak seorang suami terhadap istrinya. Dan kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya, dan kita akan tanyakan ke pertanyaan pertama ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz izin bertanya, apa hukum memingit gadis untuk dia nikahi beberapa tahun yang akan datang? Apakah hal tersebut sesuai syariat? Dengan alasan calon istri yang masih menempuh pendidikan, sedangkan calon suami masih ingin menekuni pekerjaannya, dalam keadaan keduanya ridho. Jazakumullah khairan atas penjelasannya, Ustaz. Wa'alaikum jazakumullahu khaira. Yang jadi pertanyaan saya adalah kalimat memingit gadis. Apa hukum memingit gadis? Siapa yang memingitnya? Apakah kau nikahi terus kau pingit? Atau orang tuanya yang memingit? Barakallahu fiikum. Begini saja. Yang saya pahami wallahu taala alam dari bahasa pertanyaan ini adalah bahwa berjanji atau mengatakan pada orang tuanya saya akan nikahi anak bapak nanti 3 tahun 4 tahun yang akan datang. Sehingga sepertinya ada ikatan. Nah, itu yang saya pertanyakan, ikatan apakah itu? Akad nikah bukan. Akad perjanjian mungkin hanya akad perjanjian, janji saya akan nikahi dan seterusnya. Atau ada istilah kawin gantung. Kawin gantung itu kawin, akad, tapi kemudian tidak boleh ketemu. Sampai sekian tahun. Ini barakallahu fikum yang saya tidak tahu ada contohnya dalam syariat. Sehingga kalau memang ada rencana, ada keinginan untuk menikahinya sekian tahun yang akan datang, tidak perlu pakai ikatan apapun. Mengapa? Bisa jadi manusia itu berubah. Ima kamunya yang berubah, atau dianya yang berubah. Sehingga biarkan saja sebagai orang lain, nanti ketika 3 tahun mendatang masih dia seperti yang kamu harapkan, akhlaknya masih seperti yang kamu harapkan, sikapnya juga masih, artinya orang yang baik, maka kamu nikahi. Kalau ternyata setelah sekian tahun berubah, kita tidak punya ikatan apapun untuk menikahi wanita yang lain. Itu wallahu ta'ala alam lebih selamat. Tidak perlu pakai ikatan apapun. Kamu tunda saja. Kalau ternyata, oh anaknya masih kecil mau sekolah, ya sudah. Saya akan tunggu 3 tahun lagi kalau memang Allah takdirkan kembali, saya akan nikahi. Tapi kalau tidak, ya bisa jadi beliaunya terburu-buru mencari istri yang atau mencari wanita yang sudah siap dinikahi, tidak perlu sekolah lagi atau sudah selesai sekolahnya dan sebagainya. Sehingga saya jawab wallahu taala alam bahwa yang demikian sebaiknya tidak ada ikatan apapun. Sehingga masing-masing tetap bisa memilih pada 3 tahun mendatang atau 4 tahun mendatang setelah sekian tahun bisa kembali melamarnya atau bisa mengambil orang lain, itu tidak ada ikatan apapun wallahu taala alam. Karena manusia bisa jadi ada perubahan pada fisiknya, bisa jadi ada perubahan pada akhlaknya, bisa jadi ada kejadian yang tak terduga, dan bisa jadi pula yang berbahaya lagi adalah fitnah. Itu calon saya. Sang wanita juga berkata, itu calon saya. Mungkin akan ada hubungan, telepon, ini segala macam. Akhirnya pacaran 3 tahun. Itu lebih mengerikan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Belum nikah, sudah ada hubungan antara wanita dengan laki-laki tadi dalam keadaan tidak ada ikatan nikah apapun. Sehingga wallahu ta'ala alam, sebaiknya tidak perlu pakai ikatan apapun. Hendaklah engkau menunda dalam keadaan tidak mengikat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik Ustaz. Ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afan izin bertanya Ustaz. Ana diajak ta'aruf oleh ikhwan yang ikut kajian hizbi. Ana memberikan syarat kepada ikhwan tersebut untuk mengikuti kajian ahlu sunnah. Ikhwan tersebut bersedia ikut asal itu salafi. Ana berusaha menolak karena takut dari perbedaan mazhab. Namun terjadi perbedaan pendapat di antara keluarga ana. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah yang harus ana lakukan untuk memantapkan hati ini? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah wa iyyakum jazakumullahu khaira. Pertama harus dilihat orang tersebut. Apakah memang seorang laki-laki yang sudah tenggelam dalam hizbiyahnya? Ini sudah matang di dalam kehizbiahannya. Atau dia orang-orang yang baru-baru ngacik sana kemari, masih belum paham apa-apa. Atau hanya awam di kalangan mereka, di kalangan hizbinya awam saja. Kalau dia masih dalam keadaan awam saja, bukan dedengkotnya, bukan tokohnya, bukan pula orang yang sudah tenggelam dalam hizbiyah, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan taufik dan kemudian istikharah, meminta pilihan pada Allah Subhanahu wa taala dan musyawarah. Tetapi kalau dalam keadaan sebaliknya, maka hati-hati, sebaiknya jangan diterima. sehingga lakukan tiga hal. Hal pertama, istikharah. Hal kedua, musyawarah. Hal ketiga, melihat laki-laki tadi, apakah dia orang yang sudah kental dengan hizbiyahnya, atau orang yang masih biasa-biasa saja, atau orang awam, yang insya Allah akan mudah mengikuti kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, baik. Ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kru semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin wa iyyakum. Min fadlikum Ustadz, apakah uang mukafa'ah sang istri dan uang pemberian keluarga untuknya itu hak dia saja? Dan bolehkah dipegang dia saja? Haruskah suami tahu dan apakah harus izin suami saat mau menggunakan harta tersebut? Jazakumullah khairan wa hafizakumullah. Wa iyyakum hafizakumullah wa iyyakum jazakumullahu khaira. Seorang istri boleh memiliki harta. Bahkan hak miliknya tetap miliknya. Artinya, apa yang merupakan milik istri tetap milik istri. Dalam artian ketika nanti meninggal sang suami, hartanya suami yang dibagi. Harta istri tidak dibagi. Kalau istri yang meninggal, hartanya istri yang dibagi. Harta suami tidak dibagi. Begitulah. Menunjukkan kalau masing-masingnya memiliki kepemilikan. Masing-masing, laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk memiliki sesuatu. Hanya saja barakallahu fikum, karena engkau adalah wanita, seorang istri yang di bawah pimpinan seorang suami, warijalu qawwamuna 'alan nisa, dan laki-laki pemimpin bagi para wanita, maka sebaiknya engkau menggunakan hartamu sepengetahuan suami. Barangkali suamimu punya ide yang lebih bagus. Misalnya, wahai suamiku, aku mendapatkan uang sekian, aku dikasih oleh orang toko sekian, aku mau beli ini boleh ya, begitu. Memang kamu punya hak untuk memakai uang itu, terserah kamu. Tetapi karena engkau dipimpin oleh suamimu, maka mintalah arahan, bimbingan dari suamimu. Mudah-mudahan kalau memang yang engkau akan beli adalah perkara yang mubah, baik, mendukung kebaikan, pasti akan diizinkan. Silahkan, itu hakmu, itu hartamu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, baik Ustaz, ke pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rumah tangga saya telah berjalan 15 tahun dengan status atau posisi saya sebagai istri yang kedua yang dinikahi secara siri. Alhamdulillah, hubungan saya dengan suami baik. Sejak awal saya telah ridho. Namun akhir-akhir ini saya sering sedih dan berkecil hati karena suami enggan adil dan dalam nafkah. Qadarullah, suami saya seorang pedagang yang mapan, walhamdulillah memiliki usaha dan aset simpanan. Istri pertama tinggal di rumah pribadi yang besar dengan perabotan mewah berganti-ganti. Setiap lebaran saya disuruh suami silaturahmi ke istri pertama sehingga saya tahu begitu jauhnya perbedaan di antara kami. Selama ini saya tinggal di rumah kontrakan semacam kos-kosan. Setiap kali saya bicarakan keinginan saya kepada suami untuk bisa memiliki rumah pribadi, walaupun yang kecil, agar saya tidak lagi berpindah-pindah, beliau selalu bilang, nantilah, itu mudah. Namun pernah pula beliau berkata, pernikahan kita ini hanya siri. Pernyataan suami saya itu terus-menerus mengganggu pikiran saya dan hati saya, sehingga saya sering bersedih dan kecil hati. Saya seorang wanita yang lemah akal dan agama. Saya anak tunggal dan kedua orang tua saya telah meninggal. Semoga hidayah dan taufiknya tercurah untuk kita semua. Semoga saya juga memohon nasihat dan bimbingan Ustadz agar saya dapat bertakwa, sabar, dan ridho. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Naam. Usikum bitaqwallah wassabr warridha. Tentunya nasihat utama, nasihat pertama adalah bertakwa kepada Allah dan sabar dan ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Tetapi barakallahu fikum, untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita harus kembali kepada hukum seorang suami yang memiliki dua istri atau lebih. Rasulullah SAW mengingatkan siapa yang memiliki istri dua atau lebih kemudian tidak adil pada istri-istrinya, maka nanti dibangkitkan yaumul qiyamah ahadus siqaihi ma'il. Dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan salah satu sisinya miring. Ancaman ini barakallahu fikum menunjukkan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak adil terhadap istri-istrinya. Dan seringkali, wallahu ta'ala alam, seringkali pengalaman yang saya dengar, saya dapat dari sekian banyak orang yang sulit untuk bersikap adil ketika istri keduanya dinikahi secara sirri. Lebih susah lagi ketika dinikahinya bukan hanya sirri, istrinya tidak tahu istri pertamanya. Sehingga susah untuk bersikap adil. Mengapa? Karena untuk menggilir saja harus curi-curi. Untuk menggilir istri keduanya, dia harus cari alasan 1001 macam alasan. Sehingga tidak mungkin bisa sehari di sana, sehari di sini. Semalam di sana, semalam di sini. Itu jelas ketidakadilan. Karena keadilan itu bukan masalah hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka lan ta'dil. Engkau tidak akan bisa adil walau harastum. Walaupun engkau bersungguh-sungguh, walaupun engkau bersungguh-sungguh, engkau enggak akan bisa adil urusan hati. Pasti ada kecenderungan lebih cenderung pada yang mana, lebih cinta pada yang mana. Ada itu. Tidak mungkin bisa adil. Tetapi ini masalah yang zahir saja. Yaitu bermalam dan memberikan nafkah. Di sana diberikan rumah, di sini diberikan rumah. Di sana diberikan perkara yang diperlukan untuk mereka, yang ini juga perlu. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya, mungkin jumlah anaknya berbeda, akan berbeda jumlahnya, tidak persis sama. Barakallahu fikum ala kulli hal. Maka yang harus dilakukan oleh sang suami di dalam pertanyaan ini, dia pertama harus jujur kepada istri pertamanya bahwa saya punya istri. Mengapa? Dengan itu engkau akan bisa bersikap adil setelahnya. Maka engkau dan dia aku akan perlakukan secara zahir sama. Silakan engkau berkata kepada istri pertamamu, hatiku tetap bersamamu. Silakan. Tetapi barakallahu fikum, urusan zahir harus bersikap adil. Baik. Pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana Ustaz? Kalau sang istri kedua ini ridho. Udah gak apa-apa saya digelir sehari setahun. Atau sehari seminggu, sehari sebulan. Ketika kamu lewat kota saya, mampir. Ya kalau ridho bagus, boleh. Tetapi akan muncul yang seperti ini. Suatu saat akan merasa, saya ini istri apa bukan sih? Akan muncul itu kegelisahan. Apalagi kalau ternyata nafkah yang diberikan sama sekali tidak seimbang. Apalagi beberapa perkara pemberian-pemberian rumah dan sebagainya ternyata jauh berbeda. Itu akan menjadi salah satu problem yang akhirnya menjadikan salah satunya tidak nyaman dan seterusnya. Ini barakallahu fikum karena pernikahannya siri dan karena tidak terus terang, tidak ada keterbukaan terhadap para istri-istrinya. Ikhwan bin na'azukumullah, alhamdulillah istri Rasulullah SAW, para istrinya semuanya tahu kalau Rasulullah SAW memiliki istri yang lain. Sehingga dia tahu bahwa besok suaminya akan menggilir istri yang lain. Demikian pula para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Demikian pula para ulama. Demikian pula para imam, imam ahlus sunnah. Seperti Imam Nasa'i yang kitabnya sedang kita baca. Memiliki 4 istri dan memiliki budak-budak hamba sahaya. Digiliri dengan adil. Dan Allah yang tahu kecenderungan hati beliau pada istri yang mana, Allah yang lebih tahu. Tetapi itu tidak mempengaruhi keadilannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dengan yang ini kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan hari ini dari acara Indahnya Keluarga Sakinah ya. Insya Allah kita akan lanjutkan acara berikutnya di jam dan gelombang yang sama ya pada acara ini. Dan sebelumnya kita mohon maaf atas kesalahan kata, kesalahan ucap dan penyampaian selama penyiaran berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.